نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمكم الله. Siapapun dengan latar belakang apapun, pada komunitas apa saja, yang muslim, yang kafir, demikian juga kaum muslimin lengkap dengan seluruh firqahnya, selalu dan tidak ada hentinya untuk berbicara tentang pendidikan anak-anak mereka. Kenapa? Sebab semua sadar dan yakin bahwa regenerasi mereka barulah akan berlanjut dan terus bertahan ketika mereka mampu menanamkan pola pikir dan pemahamannya pada anak-anak mereka. Ada banyak teori, konsep, metode yang dicari, kemudian akhirnya ditemukan tentang pendidikan anak. Semua dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, barakallahu fikum, bahwa konsep pendidikan anak yang diajarkan oleh Islam adalah konsep pendidikan yang paling lengkap dan sempurna. Pendidikan adalah salah satu potongan terbesar di dalam agama kita, sehingga tidak mungkin Allah Jalla wa'ala membiarkan kita tanpa ada keterangan dan penjelasan yang lengkap. Pendidikan merupakan bagian dari Islam. Sementara di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin al-yauma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan agamaku, agamu, agamamu untuk kalian. Jadi Islam itu sempurna termasuk juga dalam pendidikan anak. Islam itu betul-betul sempurna. Kemudian yang berikutnya, khairul hadyi hadyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang terbaik, konsep yang paling sempurna adalah petunjuk dan konsep yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang ingin meraih kebahagiaan dan kesuksesan dalam pendidikan anak-anaknya, dia diharuskan untuk mengikuti petunjuk dan aturan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sekarang adalah tugas kita untuk menggali, mempelajari bagaimanakah mendidik anak seperti yang telah diajarkan dan dipraktikkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tugas kita. Karena semua yang terkait dengan pendidikan anak-anak kita itu telah diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW, juga telah dipraktikkan. Kan? Terus berlanjut sampai di zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai generasi yang datang setelahnya. Itu berlanjut dan telah terbukti sukses dan berhasil. Bukankah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anak-anak banyak jumlahnya? Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk memiliki banyak keturunan secara baik dan sehat tentunya. Bukan semata-mata mengejar banyak lalu meninggalkan atau melupakan kualitas, bukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan umat Islam jumlahnya banyak dan juga berkualitas. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlah anak-anak itu sudah cukup banyak. Tentunya dalam hal ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang sangat besar. Tidak mungkin anak-anak dalam jumlah yang begitu besar dibiarkan dan tidak diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin. Nah, hasilnya jelas. Dari anak-anak sahabat lahirlah generasi terbaik umat. Di dalam bidang apapun anak-anak para sahabat itu unggul dan mapan. Bukan dalam hal akhirat saja, tapi di dalam kepentingan dunia pun anak-anak itu unggul, mapan. Sehingga keliru ketika sebagian orang mengatakan bahwa Islam hanya memikirkan aspek ukhrawiyah, hanya menitik beratkan pada akhirat, sampai kemudian melupakan kebutuhan dan keperluan anak-anak kita terhadap dunia. Itu keliru. Karena Nabi Muhammad SAW mendidik, menggembleng anak-anak di zamannya, anak-anak para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Nah, sehingga mereka sukses dunia maupun akhiratnya. Dunia apalagi akhiratnya. Ini satu hal yang sangat prinsip. Ketika kita sudah sepakat untuk hal yang ini, insyaallah pada saat kita berbicara lebih lanjut lagi, lebih dalam, lebih luas, kita akan lebih mudah untuk menerimanya. Tetapi kalau sampai pada batas ini kita masih belum sepakat, maka yang selanjutnya pun akan begitu juga. Jadi ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jal, yang terpenting bagi kita sekarang adalah apa usaha dan upaya yang bisa kita lakukan untuk menggali ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tuntunan-tuntunan, petunjuk dan arahan beliau, serta praktek langsung yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak-anaknya. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Nah, salah satu hal yang ditanamkan betul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat adalah kesadaran akan tanggung jawab orang tua. Nah, jadi sebelum berpikir tentang teknis di lapangan, bagaimanakah cara dan trik yang harus digunakan, pertama kali orang tua harus disadarkan betapa besar tanggung jawab mereka. Nah, anak harus dilihat sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak harus diyakini sebagai nikmat dari Allah Azza wa Jalla yang harus disyukuri. Karena anak itu nikmat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya saja. Nah, sebagaimana nikmat-nikmat yang lain, sehingga ada di antara kita yang hidup berumah tangga sekian tahun lamanya belum mendapatkan keturunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kita pun harus yakin sebagaimana nikmat-nikmat yang lainnya, anak pun demikian. Ketika kita tidak atau kurang mensyukuri nikmat ini, tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencabutnya. yang dimaksud mencabut barakallahu fikum bukan selalu diartikan meninggal dunia. Saya ulangi kembali ikhwati fillah barakallahu fikum, karena ini pasal yang cukup penting. Kita harus meyakini bahwa anak, anak yang kita punya, anak-anak kita adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga masuk dalam pembahasan ayat wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kalau kalian bersyukur akan aku tambahkan nikmat itu. Tetapi kalau kalian kufur, sungguh azabku itu maha pedih dan dahsyat kali. Anak adalah nikmat. Sebagaimana nikmat-nikmat yang lain harus disyukuri. Harus disyukuri. Ketika nikmat ini tidak disyukuri, tidak menutup kemungkinan Allah akan mencabut nikmat ini dari kita. Ingat, yang dimaksud dengan nikmat dicabut bukan hanya anak itu meninggal dunia. Anak itu hilang. Tidak sebatas itu. Tetapi salah satu bentuk nikmat anak itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang tua tidak lagi merasakan senang dan bahagia dengan keberadaan anak-anaknya. Justru anak-anak itu menyusahkan, anak-anak itu menyedihkan, dan seterusnya. Walaupun ada kemungkinan bahwasanya semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi sebelum itu terjadi, marilah kita belajar sedikit demi sedikit tentang tugas, tanggung jawab, dan peran orang tua di dalam keberhasilan anak-anaknya. Maka memang yang harus disadarkan barakallahu fikum adalah orang tua memiliki tanggung jawab yang sangat besar sekali. Sebagaimana orang tua mempunyai hak yang harus ditunaikan oleh anak-anaknya, maka anak-anak pun memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya. Nah, sebagaimana orang tua menginginkan anaknya berbakti, maka seperti itu juga setiap anak menginginkan orang tuanya saleh dan salihah, memberikan perhatian dan kasih sayang cukup kepada mereka. Nah, sebagaimana kita anak diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tua, maka orang tua pun selalu berbuat baik kepada anak-anak. Anak itu telah berfirman dalam Al-Quran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan, menyerahkan, menyampaikan amanah kepada mereka yang berhak. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, surat Al-Anfal. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berkhianat kepada Allah. Jangan berkhianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan jangan berkhianat terhadap amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kalian dalam keadaan kalian menyadarinya. Nah, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanggung jawab yang diberikan Allah Azza wa Jalla untuk orang tua. Maka sebagai orang tua tidak boleh berkhianat kepada Allah Azza wa Jal dengan menyia-nyiakan amanah tersebut. Dengan menyia-nyiakan anaknya, tidak memenuhi hak-hak mereka, tidak memberikan hak mereka, nah, dan seterusnya. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersikap khianat. Nah, karena khianat itu ikhwati fillah barakallahu fikum artinya sangat luas sekali dan juga berlaku dalam banyak hal. Termasuk dalam pendidikan anak-anak kita. Termasuk dalam pendidikan anak-anak kita. Ketika orang tua mengajarkan sesuatu yang buruk kepada anaknya, itu namanya sikap berkhianat. Berkhianat kepada Allah Azza wa Jal karena tidak menjalankan amanah sebagaimana mestinya. Nah, Sebagai contoh misalkan barakallahu fikum, sebagian orang tua entah sadar ataukah tidak, sengaja ataupun tidak, menanamkan rasa takut kepada anak-anaknya kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini bentuk pengkhianatan. Nah, orang tua sadar atau tidak sadar menanamkan rasa takut kepada anak, nah, terhadap selain Allah Subhanahu wa Taala. Nah, mulai dari tontonan televisi, mulai dari cerita tentang jin, gendruwo, setan, vampir, buta ijo, tuyul, dan apapun itu namanya. Nah, ini bentuk pengkhianatan yang dilakukan oleh orang tua, sadar atau tidak. Nah, malam hari anaknya keluar dari rumah, ingin main-main dengan temannya. Orang tua karena ingin anaknya tetap di dalam rumah, tidak diperbolehkan main keluar. Kata orang tuanya, ojo dolan ronole, nek dicokot gendruwo piye. Gendruwo itu apa, Pak? Enggak tahu anaknya gendruwo itu apa. Gendruwo itu apa, Dik? Ceritakan, gendruwo itu makhluk begini gini gini. Wah, takut. Rasa takutnya bukan kepada Allah Azza wa Jalla, tetapi kepada gendruwo. Hati-hati main di sana, nanti disambar buta ijo. Jangan di sana, nanti kamu apa namanya, ada pocong misalkan. La haula wala quwata illa billah. Ini sesuatu yang tidak boleh di dalam pendidikan Islam. Nah, secara tidak sadar dia telah membentuk karakter dan watak anaknya sebagai anak yang penakut, anak yang kecil hati, anak yang selalu was-was dan khawatir. Nah, terbukti kita, sebagian kita, menjadi korban dari pendidikan seperti ini. Menjadi korban pendidikan seperti ini. Tidak sedikit masih terbawa. Sudah jadi salafi lewat kuburan gak berani. Anaknya 4. Lewat kuburan gak berani. Kenapa? Masih bayangkan vampir yang apa namanya, gigi taringnya. Pakai jubah. Terus nyokot lehernya. Bayangkan tiba-tiba pocong. Kluk, kluk, kluk, kluk, kluk, kluk. Kenapa? Korban televisi, korban cerita, korban koran, korban buku. Nah, kadang-kadang bukan sekali dua kali, tapi bukan berarti antum semua kemudian apa jadi alasan tidak ingin berkonsultasi, jangan. Tapi sudah cukup banyak ikhwan-ikhwan kita itu yang konsultasi kepada saya secara langsung. Ustaz, hukumnya gimana ya? Seperti ini syirik atau bukan? Maksudnya apa? Kok sampai sekarang saya masih takut ya kalau lewat jalan gelap, lewat kuburan sendirian, atau misalkan dalam ruangan sendiri, di rumah sendiri, nah, dengar suara langsung duk-duk-duk-duk-duk, bayangannya vampir, pocong, seperti yang dia lihat di televisi. Ini syirik atau bukan, Ustaz? Masya Allah, sudah jadi salafi bertahun-tahun, sudah belajar kitab tauhid, sudah belajar akidah Islamiyah, sudah belajar nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sudah belajar tentang keberanian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, kok masih juga rasa takut? Nah, maka jangan sampai yang seperti itu terulang kepada anak-anak kita. Nah, jangan sampai seperti itu terulang pada anak-anak kita. Nah, kadang-kadang anak-anak kita itu mendapatkan informasi dari pintu lain, dari teman-temannya. Nah, teman-temannya juga karena berinteraksi dengan komunitas yang lain, akhirnya sampailah informasi itu kepada anak-anak kita bahwa ada jin, ada pocong, ada setan yang begini-begini-begini, bisa memberikan mudarat dan seterusnya. Kita sebagai orang tua ketika mendengar hal-hal itu diceritakan oleh anak-anak kita, panggil, dudukkan perkara sebagaimana mestinya. Sampaikan bahwa jin itu memang ada, setan itu memang ada. Nah, akan tetapi ketika seorang hamba meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Taala dari jin dan setan, Allah akan melindunginya. Setan dan jin itu tidak akan berikan mudarat kecuali seizin dari Allah Subhanahu wa Taala. Tanamkan sifat berani, tanamkan sifat apa namanya, perwira kepada anak-anak kita. Jangan biarkan mereka hidup dalam ketakutan, jangan biarkan mereka hidup dengan watak yang apa namanya, watak yang pengecut dan seterusnya. Nah, sekali lagi ini barakallahu fikum salah satu contoh tentang pengkhianatan yang dilakukan orang tua dalam pendidikan anak-anaknya. dalam pendidikan anak-anaknya. Nah, sampai yang lain, barakallahu fikum. Sikap khianat yang dilakukan oleh orang tua, sikap khianat yang dilakukan oleh sebagian orang tua terhadap anak-anak sebagai amanah yang harus dijaga, dilindungi, dirawat, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sejak bayi sudah diberi HP. Ini berkhianat. Nah, umur 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 1 tahun kan gitu. Biasanya memang demikian. Anak-anak itu kalau nangis dikasih mainan apa? Mulai dari tutup gelas, mulai dari mangkok, mulai dari mainan karet, mainan yang bersih sehat itu kasih. Nah, suatu saat kasih apa ya? Mainan HP. Nah, mainan HP. Bahkan sebagian orang tua merasa bangga kalau anaknya masih usia 3-4 tahun sudah bisa SMS. Wah, anakku hebat. Kenapa? Masih 4 tahun itu sudah bisa SMS abinya. Bangganya, masya Allah. Nah, perlu disampaikan kepada orang tua yang seperti ini. Sudah banyak orang tua yang menyesal karena mengkondisikan anak-anaknya terikat dengan benda yang bernama HP. Nah, siapa yang salah dalam hal ini? Orang tua. Ini bentuk sikap khianat kepada terhadap amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka antum barakallahu fikum seorang ayah, demikian juga seorang ibu. Nah, sebelum terlanjur yang nantinya akan membawa kepada sebuah penyesalan, jangan sampai membiasakan anak dengan HP. Nah, berikan mainan yang lain yang lebih mendidik, yang lebih sehat. Nah, bukan dengan barang-barang yang seperti ini. Nah, karena masya Allah, seketat apapun proteksi yang kita lakukan, seketat apapun penjagaan yang kita berikan, tetap saja anak-anak itu akan lepas dari pengawasan kita. Sementara yang namanya handphone, HP, sekian banyak fitur, aplikasi, program di sana yang masya Allah akan memberikan pengaruh buruk pada pendidikan mereka. Barakallahu fikum. Nah, jadi ini sangat penting sekali untuk disadari oleh orang tua, barakallahu fikum, betapa besarnya tanggung jawab. Betapa besarnya tanggung jawab yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala pada pundak mereka, yaitu anak-anak mereka. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kunci utama untuk berhasil mendidik anak adalah selalu memberikan waktu yang cukup untuk mereka. Memberikan waktu yang cukup untuk mereka. Yang dimaksud memberikan waktu di sini adalah waktu dari orang tuanya untuk berinteraksi, berkomunikasi, bercakap-cakap, bergaul, berkumpul. Nah, duduk bersama dengan anak-anaknya. Ini kunci utama untuk sukses di dalam mendidik anak. Nah, sehingga orang tua yang tidak memberikan waktu yang cukup kepada anak-anaknya, bisa dikatakan akan gagal nantinya mendidik anak-anaknya. Nah, sekali lagi, ikhwati fillah barakallahu fiikum, kunci utama untuk mendidik anak adalah memberikan waktu yang cukup. Bukan sekedar memberikan waktu, tetapi memberikan waktu yang cukup untuk anak-anaknya. Waktu untuk apa? Waktu untuk bersama, waktu untuk berkomunikasi, waktu untuk berinteraksi, dan seterusnya. Nah, karena yang namanya anak-anak perlu diperhatikan, perlu kasih sayang. Ketika perhatian dan kasih sayang itu mereka merasa belum cukup mendapatkannya dari orang tua, pasti mereka akan mencari dari pihak yang lain. Nah, pihak lain yang akan dicari, yang akan dituju untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian belum tentu baik. Bisa saja pihak yang dituju itu adalah buruk untuk pendidikan anak-anak kita sendiri. Barakallahu fikum. Jadi, nah, seandainya kita mengikuti pengajian pada kesempatan hari ini, kemudian oleh-oleh yang kita bawa pulang sampai di rumah hanya satu baris atau dua baris ini, sebenarnya cukup. Nah, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa kesuksesan dan keberhasilan di dalam mendidik anak itu tergantung seberapakah besarnya waktu yang kita berikan untuk anak-anak kita. Seberapakah besarnya waktu yang kita berikan untuk anak-anak kita. Nah, Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau ternyata kita bisa baca di dalam hadis-hadis yang sahih. Bisa kita baca dan telaah di dalam sirah dan tarikh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ternyata waktu yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak-anak begitu besar sekali. Waktu yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk anak-anak begitu besar sekali. Dari mana kita bisa menyimpulkan seperti ini? Dari kegiatan sehari-hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam selesai salat berjamaah menjadi imam muslimin, keluar dari masjid, yang beliau lakukan adalah menyapa, memberikan salam, mengusap rambut anak-anak yang telah berjajar rapi dan berderet menanti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam orang yang paling sibuk. Nabi alaihi salatu wasallam aktivitasnya padat. Kegiatan Nabi alaihi salatu wasallam banyak. Tetapi lihat, tetap saja Nabi alaihi salatu wasallam memberikan waktu. Nah, anak-anak berkumpul semua di depan masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari salat berjamaah, selesai berzikir. Nah, beliau salamin satu persatu, satu persatu, diusap rambutnya, didoakan, diucapkan salam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, anak-anak itu menjawab. Ini kan bukti bahwa ternyata memang benar waktu yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk anak-anak begitu besar sekali. Nah, sehingga anak-anak itu merasa dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga anak-anak itu merasa diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Sehingga anak-anak itu bisa menangkap rasa cinta yang besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, yang akhirnya itu menjadi sebab anak-anak itu kemudian taat, tunduk, patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, seorang anak sakit di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang anak sakit tidak ada hubungan karib kerabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan anak beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan anak pamannya, bukan anak bibinya, anak kecil. Sakit. Nah, penyebab sakitnya bukan sesuatu yang besar. Sakitnya itu karena sedih. Seekor burung peliharaannya mati. Ini kan sesuatu yang sepele kalau kita anggap kan itu. Sepele yang kita anggap. Kita anggap sepele. Ada seorang anak jatuh sakit karena burung peliharaannya mati. Saking sedihnya anak itu sampai demam tinggi. Apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang beliau lakukan datang menjenguk anak itu, mendoakan, ngakrapi, menghibur hati si anak tersebut. Sebuah hadis yang masyhur, ya Aba Umair, ma fa'alan lughair. Wahai Abu Umair, apa yang dikerjakan si burung kecil itu? Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan waktu untuk menjenguk seorang anak, bukan anaknya sakit. Sakitnya bukan sesuatu yang besar, tapi karena hal yang dianggap sepele, burung peliharaannya mati. Artinya, wahai orang tua, contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ternyata memberikan waktu begitu besar untuk anak-anak. Kalau kepada anak orang lain saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk bersikap yang demikian, apalagi untuk anak-anak kita sendiri. Apalagi untuk anak-anak kita sendiri. Apa alasan kita untuk kemudian tidak berbagi waktu kepada mereka? Apa alasan yang membenarkan kita, nah, untuk tidak menyertai dan membimbing mereka? Apa alasan kita untuk tidak memberikan perhatian kepada mereka? Nah, jangan dianggap kecil, jangan dinilai sepele. Setiap permintaan dan harapan dari anak-anak kita, sambut, berikan tanggapan, respon. Nah, tanggapan yang baik, respon yang positif. Nah, betul-betul didasarkan dengan sebuah ketulusan dari orang tua, karena anak bisa merasakan ketulusan dari orang tuanya. Bisa merasakan ketulusan dari orang tuanya. Nah, sekali lagi ikhwati fillah barakallahu fikum, dari hadis ya Aba Umair, ma fa'ala ibn Ghayr. Kita diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selalu bisa memberikan waktu kepada anak-anak. Artinya itu kepada anak orang lain. Sakit. Sakitnya bukan karena sesuatu yang besar, tapi sesuatu yang dianggap sepele. Burung peliharaannya mati, demam tinggi, sakit. Nabi alaihi salatu wasallam di tengah kesibukannya menyempatkan waktu untuk menjenguk. Apalagi untuk anak-anak kita. Barakallahu fikum. Apalagi untuk anak-anak kita. Nah, terkadang yang namanya anak-anak mintanya kan macam-macam. Nah, terkadang anak-anak itu mintanya macam-macam. Nah, bi gendong bi, sampah kecil. Bi gendong bi, mi gendong mi. Nah, gendong. Jangan malah udah besar kok minta gendong. Nah, tapi ada cara yang lebih baik lagi. Misalkan anak kita memang sudah besar, misalkan 12 tahun, 13 tahun. Memang gak boleh kalau anak 12 tahun minta gendong. Wajar gak kalau seorang anak minta gendong bapaknya? Wajar gak? Wajar dong, anak kok. Bapaknya sendiri, uminya sendiri. Nah, tapi kan ada cara untuk menyampaikan kepada mereka, bukan cuma wes gede kamu udah besar jangan minta gendong, malu itu sama yang sana itu. Nah, jangan patahkan harapannya. Tapi yang terbaik caranya barakallahu fikum, tetap gendong walaupun berat. Setelah digendong baru waduh Abi itu baru sadar anaknya Abi udah gede. Yang penting keinginan dia dan harapannya sudah terpenuhi terlebih dahulu. Keinginan dia kan digendong tadi ya. Penuhi dulu keinginannya, gendong dulu. Setelah itu dudukkan, berikan keterangan. Aduh, ternyata anaknya Abi udah gede. Abi udah rasanya berat, gak kuat kayaknya. Apalagi umiknya. Kan gitu ya. Begitu ya. Jadi yang penting dipenuhi dulu harapannya. Gendong, gendong. Setelah gendong, bukan, wah. Anak itu akan kecewa. Anak itu akan sakit hati. Khawatirnya anak itu kemudian ketika memiliki keinginan sudah tidak lagi percaya kepada orang tuanya. Allah paling nanti dibilang udah gede. Akhirnya minta perhatian kepada yang lain. Nah, akhirnya nah, cari perhatian di luar rumah. Akhirnya cari perhatian kepada fulan. Yang fulan itu bisa saja buruk, bisa saja jahat. Nah, contoh yang lain misalkan barakallahu fikum. Nah, contoh yang lain. Misalkan apa namanya ada anak-anak main layangan kan gitu ya, anak-anak main layangan, wah anak kecil biasa. Nah, di waktu istirahatnya main layangan, layangannya nyangkut di pohon rambutan misalkan. Bi tolong bi, layangannya nyangkut di rambutan. Waduh Abi udah lama nggak main layangan misalkan, malu Abi. Kan itu ya subhanallah. Cara yang terbaik apa? Penuhi dulu keinginannya. Oh iya ya sebentar. Abi ambilkan genter itu apa namanya galah bambu diambilkan. Ayo sekarang kamu yang coba sambil diberikan pembelajaran kepada anak. Nah, jangan sampai anak itu tadi ketika sudah berharap mendapatkan perhatian dari orang tuanya tapi orang tuanya tidak memberikan dia akan mencari perhatian dari tempat yang lain. Dan itu rumus pasti barakallahu fiik. Rumus pasti yang telah diberikan para ulama untuk kita dalam hal pendidikan anak-anak. Ketika anak-anak itu seringnya di luar rumah, tidak betah di rumah, itu tanda kasih sayang yang mereka perlukan tidak cukup diberikan oleh orang tuanya, sehingga mereka perlu untuk mendapatkan perhatian dari orang lain. Nah, anak putri juga sama. Barakallahu fiik. Anak putri juga sama. Nah, misalkan seorang anak putri memiliki mainan setumpuk, ada boneka, ada dokter-dokteran yang dari plastik itu, ada bola-bola kecil, ada kotak yang ditumpuk misalkan, ada bayi-bayian, sekian banyak alat main anak kita yang perempuan tadi kan itu. Selesai main bilang, Mi bersihkan ya Mi ya. Seorang ibu yang belum memahami benar cara mendidik anak, itu pasti akan responnya negatif, marah. Loh kamu yang main-main, kamu sendiri yang bersihin sana. Tolong uminya. Belajar bersihkan. Ini salah. Nah, ada cara yang lebih baik lagi. Kan itu. Misalkan si anak tadi, "Mi udah Mi ya, bersihkan ya Mi ya, tolong Mi. Afwan." Udah punya senjata afwan anak kita ini. Kan gitu ya. Sudah punya senjata afwan, dapat di sekolah. "Afwan Mi ya, bantu ya Mi ya." Kan itu. "Ta'awun Mi." Anaknya pergi. Seorang ibu yang baik itu apa namanya, cara untuk mendidik anaknya bagaimana? "Iya, sini. Tapi bareng-bareng loh, bukan Umi sendiri loh. Sini Umi yang ngajari caranya membersihkan seperti apa. Cara merapikannya bagaimana? Sini." Nah, bukan marah-marah dulu. Bukan berikan respon negatif terlebih dahulu. Nah, putrinya langsung dimarahi, putrinya langsung diusir, putrinya langsung dibentak-bentak, tidak. "Ya udah sini Umi yang bantu." Tapi ingat, ini yang bantu loh, cara bersihkan gini, ini dulu. Nih sampahnya disapu, dipinggirkan, ambil plastik, sampahnya dikumpulin, masukin plastik. Nah, yang rapi begitu. Ya, lanjut, coba. Bagus sekali. Begitu. Berikan apresiasi untuk apa yang telah dilakukan oleh anak-anak kita yang sifatnya positif. Nah, yang jelas, berikan respon dulu untuk permintaan dan harapan dari anak-anak kita. Nah, harapan dan permintaan dari anak kita, respon dulu, penuhi dulu. Nah, misalkan. Atau misalkan umiknya pengen belanja ke warung. Warungnya 100 meter, 150 meter, jalan kaki misalkan. "Ikut belanja Mi ke warung, Mi. Ikut Mi. Nah, bukan kemudian malah dilarang, "Jangan Mi." Tidak. Sekaligus diberikan pembelajaran. Mungkin anaknya masih usia 6 tahun, 7 tahun, 5 tahun. Ya sudah, yang rapi loh pakainya. Tidak usah terburu-buru. Umi tunggu di sini. Nah, ayo pakai setelah rapi. Anak kita usia 6 tahun, mungkin 5 tahun sudah. Ini Umi jalan kaki loh, enggak naik sepeda motor loh. Juga enggak diantar abi, wong abinya sedang pergi. Motornya juga cuma satu. Jalan kaki loh ya. Iya. "Panas loh ya." "Iya nih." Jalan kaki. Di situ mungkin anak mulai mengeluh, "Wah, capek nih." Kan gitu. "Panas nih." Di situ baru sampaikan pembelajaran. Nah, begitu. Makanya kalau Umi ke warung, adik di rumah saja. Jauh, capek, panas. Lebih bagus nanti adik pengin apa, dioleh-olehin apa, nanti Umi yang belikan. Nah, tapi kalau misalkan langkah yang diambil langsung dibentak, langsung dimarahin. Nah, ini akan kurang terasa bagi anak. Tetapi didik dengan cara yang seperti itu, penuhi dulu keinginannya. Nah, selama itu tidak melanggar syar'i. Selama itu tidak melanggar syar'i. Kalau melanggar syar'i, ya tidak bisa. Tuntutan atau keinginan anak langsung dipenuhi dulu baru diterangkan, enggak bisa. "Mi, Pi, antarkan ke warnet, Pi." Misalkan, "Kenapa? Ini anu ya, apa? Penasaran lihat ini ya." Terus akhirnya karena dapat ilmu tadi, "Oh, berarti penuhi dulu keinginan anak." Ya enggak bisa, ini melanggar syar'i sudah. Kan itu. Contoh-contoh yang saya berikan tadi adalah contoh-contoh yang sifatnya mubah. Sifatnya tidak melanggar syariat. Tapi kalau sudah jelas-jelas melanggar syariat, akan memberikan dampak yang buruk. Tidak ada istilah, "Penuhi dulu keinginannya baru diterangkan." Tidak ada istilah, "Bi, diantarkan ke warnet, Bi." Orang tuanya, "Benar juga ya, daripada anakku main warnet sendirian, tak temenin aja, lebih terjaga." Kan itu, "Ya sini-sini, malah diajarin sama abinya nih, bukanya gini-gini-gini." Kan gitu. Nanti setelah itu baru terangkan. Bayangannya seperti itu, "Gak boleh deh main warnet itu." Nah, udah ketahuan cara main warnet bagaimana. Nah, jadi contoh yang saya berikan tadi, barakallahu fikum, adalah untuk hal-hal yang tidak melanggar syariat. Kalau sudah melanggar syariat, tidak ada toleransi di sana. Kalau sudah jelas-jelas memberikan mudharat pada pendidikan anak-anak kita, tidak bisa ditoleransi di sana. Tidak ada toleransi. Maka ikhwati fillah, barakallahu fikum, perlu saya ingatkan kembali bahwa kunci utama agar sukses mendidik anak adalah memberikan waktu yang cukup untuk mereka. Memberikan waktu yang cukup untuk mereka. 10 menit. 10 menit. Tidak usah lebih dari itu. Cukup 10 menit. Nah. Tetapi rutin. Dijaga. Orang tua bercerita, berkisah untuk anak-anaknya. Itu sudah lebih dari cukup. Nah, 10 menit saja. Apa susahnya 10 menit? Nah, untuk para ibu, 10 menit itu waktunya tepat sekali kalau untuk ngobrol dan ngerumpi, ngerasani orang lain, ngerasani ummahat ini dan itu, cerita ini cerita itu. Nah, 10 menit cepat sekali. Tapi kenapa 10 menit itu kalau untuk memberikan perhatian kepada anak kok lama banget? 10 menit bagi seorang ayah kalau untuk ngobrol di warung, ngobrol di pinggir sawah, cerita ini cerita itu, cerita politik dan ekonomi dan seterusnya, cerita bola dan bulu tangkis, cerita mancing dan nembak burung, ya 10 menit ya untuk mukadimah toh, kan itu ya. Perlu 1 jam, perlu 2 jam untuk ngalor ngidul. Tapi apa susahnya ketika 10 menit itu kita berikan untuk anak-anak kita? Cerita, berkisah. Nah, cerita dan berkisah. Maka di dalam Islam ini, para orang tua barakallahu fikum, di dalam Islam ini kita diajarkan bahwa salah satu bentuk, salah satu cara memberikan waktu untuk anak-anak kita adalah dengan berkisah dan bercerita. Cukup 10 menit. Nah, bukan dengan cara yang monoton, cuma membaca, tapi ditambahkan dengan gaya, intonasi, gestur atau gerak tubuh, itu perlu disampaikan. Nah, tetapi tentu cerita dan kisah yang kita sampaikan adalah cerita yang berkualitas. Nah, ternyata ajaran Islam ini, barakallahu fikum, ajaran Islam ini, nah, ditangkap oleh ahli-ahli psikologi anak itu. Nah, ternyata mereka melakukan penelitian, hasilnya apa? Dengan bercerita itu akan apa namanya, mengikat emosional antara anak dengan orang tua. Ikatan batinnya terjaga. Dengan bercerita, barakallahu fikum, maka pesan-pesan agama itu bisa tersampaikan. Dengan bercerita, maka komunikasi antara orang tua dan anak akan lancar dan seterusnya. Dan ini sesungguhnya barakallahu fikum diajarkan di dalam Islam. Nah, diajarkan di dalam Islam. Bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya, mereka memberikan waktu untuk bercerita, berkisah kepada anak-anaknya. Nah, kalau misalkan kita tidak memiliki cerita, kita masih bisa menyediakan referensi dan buku-buku cerita. Buku-buku cerita yang Islami, yang Sunni Salafi, yang jauh dari apa unsur dusta, unsur fiktif, itu tidak disampaikan. Tetapi cerita yang nyata, cerita yang benar, cerita dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, cerita tentang sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Satu cerita kecil, tetapi kita bisa memberikan bumbu yang sedap, memberikan warna yang indah, sehingga anak-anak kita tertarik. Ingat, ini bisa mengikat emosional antara orang tua dan anak, mengikat batin antara orang tua dan anak. Anak akan selalu merindukan kehadiran orang tuanya. Nah, anak akan selalu meyakini bahwa orang tuanya betul-betul sayang dan cinta kepada dia. Nah, demikian juga dengan bercerita, orang tua akan semakin bisa memahami watak dan kepribadian anak itu seperti apa. Ini diperlukan, barakallahu fikum. Nah, jadi 10 menit sajalah setiap hari. Nah, bisa 10 menit sebelum berangkat sekolah ke pondok, maksud saya 10 menit di siang hari, 10 menit di sore hari, 10 menit di malam hari. Nah, kalau misalkan kita kehabisan cerita, cerita tentang sahabat, cerita tentang tabi'in, kehabisan cerita, walaupun cerita tentang sahabat dan tabi'in itu tidak ada habis-habisnya. Katakanlah kita sudah apa yang diceritakan. Coba ceritakan pengalaman antum ketika masih kecil dulu. Cerita pengalaman ini, pengalaman itu, pengalaman ini, pengalaman itu. Sebuah wawasan umum. Tidak ada masalah. Nah, sebuah wawasan umum. Untuk anak-anak kita tidak masalah. Misalkan panjenengan pernah merasakan naik kereta api. Kan gitu ya, naik kereta api. Anaknya masih umur 6 tahun, 5 tahun, belum pernah naik kereta api. Bingung mau cerita apa ya. Cerita Abu Bakar As-Siddiq sudah, Umar bin Khattab sudah, Utsman bin Affan sudah, Ali bin Abi Thalib sudah, Perang Uhud, Perang Badar sudah semua. Cerita apa ya? Cerita kereta api aja. Kan gitu. Jadi kereta api itu bahasa Jawanya sepur. Kan itu. Jadi cerita itu tidak harus formal. Cerita itu tidak harus kaku. Tapi disertai dengan tanda, dengan tanya dan seterusnya. Bahasa Jawanya kereta api sepur. Sepur itu berasal dari bahasa Belanda spoor. Coba diulangi, Dek. Spoor. Itu sudah menjadi sebuah season cerita tersendiri antara orang tua dan anak. Nah, kereta api itu cerita. Ada yang berbahan bakar kayu, ada yang berbahan bakar uap, ada yang berbahan bakar diesel, ada yang berbahan bakar batu bara, ada yang menggunakan listrik dan seterusnya. Ceritakan gini, ada kereta api cepat, ada kereta api klutuk. Kereta api itu macam-macam, ada yang ekonomi, ada yang bisnis, ada yang VIP. Dulu kereta api itu ceritakan ada komuter, ada kereta api lokal, itu menjadi sebuah sesi tersendiri kan. Sifatnya wawasan umum. Nah, tidak ada masalah yang seperti disampaikan kepada anak-anak kita daripada mereka mendapatkan cerita seperti itu dari pihak lain yang akan menyesatkan mungkin. Nah, tapi karena kita sudah memahami karakter anak kita, kita sudah paham manakah yang perlu disampaikan dan mana yang tidak seharusnya disampaikan, kita bisa menyampaikan itu tentang kereta api, judul kereta api ini. Nah, setelah selesai cerita, mau enggak naik kereta api? Mau, Bi. Suatu saat nanti, janjikan kan itu. Nanti kalau liburan nilainya bagus, Abi ajak naik kereta api Pranex. Naik dari Jogja sampai Kutuarjo, dari Kutuarjo balik lagi sampai Jogja misalkan, atau dari Solo sampai Kutuarjo, dari Kutuarjo sampai Solo, cuma naik kereta api gini aja sudah, Abi nanti ajak sama-sama. Mau enggak? Mau. Yang rajin belajarnya? Iya. Satu session cerita. Nah, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kita temukan orang tua mampu bersabar bercerita dengan teman-temannya, tapi kalau sudah sama anaknya nggak bisa. Kenapa? Anaknya tanya terus. Anaknya tanya terus. Maksudnya Bi, kalau nggak gitu gimana nanti? Sabar meladeni pertanyaan-pertanyaan anak. Nah, karena itu memang watak mereka penasaran dan ingin tahu, penasaran dan ingin tahu. Nah, yang dikhawatirkan para orang tua barakallahu fikum, yang dikhawatirkan ketika pertanyaan-pertanyaan yang anak kita memerlukan jawaban itu tidak kita berikan, mereka akan mencarinya dari sumber yang lain. Kalau zaman sekarang ya Google misalkan. Amin itu ya, Google. Saat kita ditanya sama anak-anak tentang kereta api misalkan, kereta api itu pusatnya di mana atau di kereta api itu misalkan. Wah, jangan tanya yang seperti itulah. Misalkan tanya ke kereta api dunia itu, nah, ceritanya tentang surga atau neraka misalkan. Ini kan rasa penasaran anak belum tentu hilang. Yang dikhawatirkan dia akan mencari sumber informasi dari tempat lain. Akhirnya dia buka Google kereta api pusatnya, oh kalau di Indonesia itu Madiun. Iya, kalau yang dibuka cuma halaman itu, halaman berikutnya tertarik, penasaran tertarik, sehingga akhirnya dia na'udzubillah ketagihan untuk membuka Google. Ini yang bahaya. Ketika dia sudah punya kesan bahwa apapun dan segalanya itu ada informasinya di Google, sudah ya, sudah repot. Orang tua akan ditinggalkan. Beberapa penelitian dilakukan ikhwati fillah barakallahu fikum tentang komunitas anak-anak jalanan, anak-anak pang. Ternyata sebagian besar dari mereka justru berasal dari orang-orang kaya, orang-orang terpandang. Nah, orang-orang kaya dan terpandang, bukan orang miskin, bukan orang fakir, orang kaya, orang terpandang. Tetapi kenapa mereka kemudian lebih memilih menjadi anak jalanan? Karena mereka ternyata dalam penelitian-penelitian tersebut menyatakan kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya. Sementara dalam komunitas anak-anak jalanan, mereka mengusung arti kebersamaan. Menurut mereka, barangku ya barangmu, barangku ya barangku, lapar-lapar bareng, kenyang-kenyang bareng, susah-susah bareng, jalan-jalan bareng, kan gitu ya, mau tidur-tidur bareng, semua serba bareng. Nah, kalau ada satu yang sakit, diperhatikan bareng-bareng. Ini tidak ditemukan di dalam rumah, sehingga mereka lebih senang dan betah di jalanan. Nah, dan betah di jalanan. Ini yang kita khawatirkan barakallahu fikum. Jangan sampai anak-anak kita merasa kurang diperhatikan di dalam rumah, merasa tidak diberikan waktu yang cukup oleh orang tua, akhirnya mereka lari, benci dengan rumah, kemudian berusaha mencari tempat yang lain. Na'udzubillah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ada beberapa contoh tentang beberapa tokoh besar Islam. Mereka yang dulunya di saat kecil mendapatkan perhatian yang begitu besar dari orang tuanya. Nah, ketika orang tua memberikan waktu dan perhatian yang cukup, maka di sana ada transfer ilmu, kepribadian dan karakter itu bisa diturunkan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Nah, karena bagaimanapun juga, sedikit banyak anak-anak itu akan meniru dan mencontoh kedua orang tuanya. Di sini disebutkan sebagai contoh, misalkan sahabat yang mulia Az-Zubair ibnul Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Az-Zubair ibnul Awam radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Az-Zubair ibnul Awam radhiyallahu ta'ala anhu termasuk sahabat yang pemberani, gagah perkasa. Nah, betul-betul pemberani Az-Zubair bin Al-Awwam. Nah, bahkan beliau termasuk Hawari. Nah, pengawal setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, pertanyaannya, dari mana kepribadian pemberani ini diperoleh oleh Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu? Ternyata yang mengajarkan Zubair bin Awam untuk memiliki sikap berani adalah ibu kandungnya sendiri. Ibu kandungnya sendiri. Nah, kita tidak usah terpukau. Kita jangan silau dengan contoh-contoh dari orang-orang kafir. Karena sesungguhnya di dalam Islam, contoh dan teladan itu sudah cukup. Nah, sebagian referensi yang berbicara tentang hal ini, kalau sudah berbicara tentang keberanian, nah, ksatria menanamkan pendidikan berani kepada anak-anaknya, yang sering dijadikan contoh adalah samurai Jepang. Saya membaca beberapa artikel seperti itu. Barakallahu fikum, contohnya pendidikan pemberani itu, nah, disebutkan contohnya itu di Jepang. Kalau ada anak kecil jatuh, ibunya langsung datang, tidak boleh menangis, engkau calon samurai. Calon samurai itu tidak boleh menangis, samurai itu harus pemberani. Akhirnya gak jadi nangis. Kita tidak usah terpukau, tidak usah silau dengan contoh-contoh yang seperti ini. Kenapa? Contoh dan teladan di dalam Islam sudah cukup, cukup dan sangat cukup. Ini contohnya sahabat Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Ibunya adalah Safiyyah bintu Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anha. Nah, Safiyyah bintu Abdul Muttalib. Siapakah Safiyyah bintu Abdul Muttalib? Bibi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Safiyyah adalah seorang wanita pemberani. Nah, Safiyyah adalah seorang wanita yang sangat pemberani sekali. Nah, keberanian ini kemudian diturunkan oleh Safiyyah kepada putranya Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anha. Nah, disebutkan di sana barakallahu fiikum, dalam perang Uhud ketika sahabat Nabi yaitu Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu gugur sebagai syahid. Nah, kemudian Hindun bintu Utbah yang saat itu masih dalam keadaan musyrikah, belum menjadi muslimah, kemudian membelah perut Hamzah ibnu Abdul Muttalib, mengambil jantungnya, kemudian memotong telinganya. Memotong hidungnya, kemudian memotong kedua telinganya, kedua telinga Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Maka setelah pertempuran Uhud, hampir saja jasad dari Hamzah bin Abdul Muttalib tidak diketahui, karena tadi dicacat oleh Hindun bintu Utbah yang saat itu masih dalam keadaan musyrikah. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melihat kondisi jasad Hamzah bin Abdul Muttalib, paman yang dicintai, betapa bersedihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sedih sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai perang Uhud melihat kondisi Hamzah bin Abdul Muttalib, sedih. Dan wajar itu kesedihan dirasakan Nabi SAW. Hamzah bin Abdul Muttalib adalah orang yang dicintai, orang yang dipercaya, orang yang dekat dengan Nabi SAW. Dalam kondisi yang seperti itu, sangat memilukan dan menyedihkan. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, Sofiyah, ibu dari siapa? Azbar bin Awam. Saudaranya siapa? Hamzah. Mereka kakak beradik. Sofiyah bintu Abdul Muttalib datang. Nah, untuk melihat secara langsung apa yang telah dilakukan orang-orang Quraisy kepada saudaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Ketika melihat Sofiyah itu datang, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam segera memanggil Zubair bin Awam dan mengatakan, "Dunaka ummaki famna'ha." Cepat. Halangi ibumu sana, jangan sampai ke sini, jangan sampai ke sini. Bisa dipahami ceritanya ini? Nah. Jadi waktu itu selesai perang Uhud, Nabi Muhammad melihat kondisi jasad siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib dalam kondisi yang menyedihkan itu. Ternyata Sofiyah datang. Sofiyah ini siapa? Bibinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kakak beradik dengan Hamzah. Ketika Sofiyah datang, Rasulullah kemudian memanggil Zubair bin Awam, sepupunya, untuk cepat temui ibumu, halangi dia, cegah, jangan sampai ke sini. Jangan sampai melihat jasad pamanmu ini. Naam. Intinya barakallahu fiikum. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir apabila nantinya Sofiyah bintu Abdul Muttalib ketika melihat jasadnya Hamzah bin Abdul Muttalib sedih, terpukul, lalu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya Zubair bin Awam berangkat. Naam. Kemudian berusaha mencegah ibunya. Apa kata ibunya? Dunak la ardhalak wala ummalak. Naam. Ibunya yaitu Sofiyah bin Abdul Muttalib mengatakan, "Dunak, minggir. Minggir. Tidak ada bumi tempat engkau berpijak. Dan tidak usah pedulikan ibumu." Itu kata Sofiyah bin Abdul Muttalib. Dan di sanalah barakallahu fikum, akhirnya Zubair bin Awam menyadari betul bahwa memang ibunya adalah seorang wanita yang pemberani, tegar dan kuat hatinya. Nah, akhirnya Zubair bin Awam segera kembali menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Segera melaporkan apa yang telah dilakukan serta jawaban dari sang ibu. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Khalli sabilaha. Nah, khalli sabilaha. Kalau begitu biarkan saja dia datang. Nah, kemudian akhirnya Sofiyah bintu Abdul Muttalib datang, kemudian melihat kondisi Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dilakukan oleh Sofiyah adalah berucap doa, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, serta mengucapkan astaghfirullahal azim. Nah, tidak ada tangis. Nah, tidak ada kesedihan yang mendalam. Kemudian Sofiyah berpesan kepada anaknya yaitu Zubair bin Awam, "Qul li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma ardhana bima kana fi sabilillah la ahtasibanna wal asbiranna insyaallah." Nah, sampaikanlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naam, bahwa apa yang terjadi di jalan Allah ini telah membuat aku ridha. Aku akan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan akan aku bersabar insyaallah." Nah, ini kan keberanian, ketegaran, kekokohan hati seorang wanita, seorang ibu, yang kemudian pantas saja apabila sikap dan kepribadian seperti ini menurun pada putranya yaitu Az-Zubair Ibnul Awam radhiyallahu taala anhu. Nah, yang jelas Az-Zubair Ibnul Awam dari kecil dididik oleh ibunya untuk menjadi seorang laki-laki pemberani. Bukan berwatak pengecut, bukan berwatak penakut. Nah, sehingga kalau kita membaca sejarah Az-Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala anhu, kita akan temukan dan baca ternyata beliau adalah seorang panglima perang yang sangat disegani di dalam sejarah Islam. Pertanyaannya sekali lagi, dari mana semua ini? Jawabannya karena perhatian besar yang diberikan oleh ibunya radhiyallahu taala anha. Naam. Demikian juga ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Contoh yang lain adalah Umar Ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Siapa yang tidak mengenal Umar bin Abdul Aziz rahimahullah? Khalifah yang adil, khalifah yang mensejahterakan rakyatnya, khalifah yang takut dan zuhudnya luar biasa. Nah, seorang khalifah yang ketakwaannya begitu besar, seorang khalifah, nah, yang hidupnya dihabiskan untuk memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Ini khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah yang menghormati serta memuliakan para ulama. Karena Umar bin Abdul Aziz pun termasuk dari kalangan ulama. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Nah, berasal dari keturunan bangsawan. Nah, dari kecil hidupnya barakallahu fikum serba ada. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz. Tetapi kalau kita membaca sejarahnya setelah beliau menjabat sebagai khalifah, Masya Allah, Masya Allah, untuk membeli anggur saja Umar bin Abdul Aziz tidak memiliki uang. Ini khalifah, bukan rakyat kecil, pimpinan tertinggi umat Islam, penguasa dari 2/3 dunia saat itu, membeli anggur saja itu gak punya uang Umar bin Abdul Aziz. Nah, sampai akhirnya meminta uang dari istrinya, pakai uangmu. Masya Allah, khalifah mau makan anggur aja gak punya duit. Radhiyallahu ta'ala. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz. Nah, jadi kalau kita membaca tentang sejarah Umar bin Abdul Aziz yang begitu harum, sejarah Umar bin Abdul Aziz yang begitu menakjubkan dan mengagumkan, ada satu pertanyaan yang harus dijawab. Karakter dan kepribadian seperti itu didapatkan dari siapa? Siapakah yang telah berhasil mendidik Umar bin Abdul Aziz sampai memiliki kepribadian seperti itu? Maka jawabannya adalah sang ibu, Ummu Asim bintu Asim ibnu Umar bin Khattab. Akmalu ahli dahriha kamalan wa akramihim khilala. Itu semua pendidikan didapatkan dari siapa? Dari Ummu Asim. Nah, bintu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Nah, dari keturunan anak-anak yang saleh. Karena pada malam itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, nah, seperti biasa melakukan apa namanya? Inspeksi keliling di kota Madinah sebagai khalifah untuk melihat dan menyaksikan secara langsung kondisi dan keadaan masyarakatnya. Nah, sampai akhirnya Umar bin Khattab melewati sebuah rumah. Beliau berhenti karena mendengar percakapan antara seorang gadis dengan ibunya. Mendengar percakapan seorang gadis dengan ibunya. Nah, di situ terjadi perdebatan. Ternyata mereka menjual susu di pasar. Nah, sang ibu menginginkan agar susu yang dijual itu dicampur dengan air, agar keuntungannya berkali lipat. Tapi anaknya mengatakan tidak. Nah, karena Umar bin Khattab melarang sebagai khalifah. Kata ibunya, Umar gak tahu. Kata putrinya, Umar tidak tahu wahai ibu. Tetapi Allah, Zat yang menciptakan Umar, itu melihat dan menyaksikan kita. Nah, mencari wanita yang seperti ini jarang, susah. Takwanya luar biasa. Maka dalam beberapa riwayat disebutkan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala memberikan tanda pada rumah tersebut. Riwayat yang lain mengatakan yang memberikan tanda adalah pengawalnya. Tapi yang jelas rumah itu diberi tanda. Pulang ke rumah dalam keadaan bahagia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Kemudian Umar bin Khattab memerintahkan putranya yang saat itu belum menikah untuk melamar si gadis itu. Gadis yang penuh barokah itu. Menikah. Nah, kemudian lahirlah Ummu Asim. Dari Ummu Asim inilah lahirlah khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Keturunan yang baik. Nah, keturunan yang sangat baik sekali. Nah. Demikian juga Abdul Malik Ibnu Umar bin Abdul Aziz. Nah. Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz. Nah. Seorang pemuda yang luar biasa sekali. Nah. Ahli ibadah, memiliki ilmu yang luas, zuhud, keberaniannya pun demikian. Nah, ini Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, putra dari siapa? Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Hari itu ketika Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai khalifah, itu kesibukan yang sangat-sangat tinggi sekali. Setelah raja sebelumnya meninggal dunia, pasti keluarga mereka juga, paman atau pamannya, nah, meninggal dunia. Padahal Umar bin Abdul Aziz ini sudah sibuk beberapa hari sebelumnya, ngurus itu, ngurus ini, penguburan semua selesai kan. Hari itu juga beliau diangkat secara resmi sebagai khalifah. Wajar kan, dalam capek dan lelah, Umar bin Abdul Aziz yang baru menjabat beberapa saat sebagai khalifah ingin tidur istirahat sesaat saja. Nah, ingin tidur istirahat, masuk di kamar, ingin istirahat sebentar saja. Baru membaringkan tubuh di atas kasur, anaknya yang bernama Abdul Malik datang. Ayah, bangun ayah. Nah, kata Umar bin Abdul Aziz, aku ingin istirahat sejenak anakku. Nah, kata Abdul Malik anaknya, bangun. Laksanakan tugasmu sebagai seorang khalifah. Ini umat menunggumu. Keputusan-keputusan yang akan engkau jatuhkan, kebijakan-kebijakan yang engkau tetapkan, semua orang menunggu. Kata Umar bin Abdul Aziz, biarkan aku istirahat nanti selepas sholat, selepas sholat duhur. Aku akan melayani umat. Nah, kata putranya Abdul Malik, wahai ayah, apakah ada jaminan umurmu sampai zuhur nanti? Luar biasa. Ini Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz kepada bapaknya, seorang khalifah, memiliki keberanian untuk menegur dan mengingatkan. Kalau zaman sekarang enggak ada anak pejabat seperti itu. Malah, "Pak, jalan-jalan dong, Pak." Gitu, "Ke Eropa, Pak." Jalan. "Kan bisa cuti, Pak. Bisa istirahat, Pak." Subhanallah. Ini anak khalifah, bapaknya mau istirahat sebentar aja, mau tidur, datang gak bisa. Ayah gak bisa. Wahai khalifah, yang disebut bukan bapak tapi khalifah. Wahai khalifah, gak ada waktu istirahat. Ini semua umat menunggu. Walaupun sesaat, apa ada jaminan bahwasanya anda wahai khalifah masih hidup sampai zuhur nanti? Akhirnya mendengar jawaban, keterangan dari anaknya seperti itu, Umar bin Abdul Aziz langsung bangkit seger. Sekarang wahai anakku, keluar lah. Kemudian walaupun waktunya hanya sesaat, itu digunakan semaksimal mungkin untuk mengurusi keperluan umat rahimahullahu ta'ala. Walaupun sayangnya usia Abdul Malik bin Umar hanya sampai 19 tahun saja. Nah, umur 19 tahun meninggal dunia rahimahullahu ta'ala. Nah, pertanyaannya sekarang, Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz, seorang pemuda yang gagah, pandai, pintar, zuhud, pemberani. Siapa yang telah mendidik dan membentuk karakter serta kepribadiannya seperti itu? Jawabannya ayahnya, Umar bin Abdul Aziz, dan ibunya, Fatimah bintu Abdul Malik bin Marwan. Kedua orang tua ini, ayah dan ibunya, nah, luar biasa. Kerjasama dan komunikasi di dalam mendidik anak. Nah, insya Allah pada sesi yang kedua nanti, selesai duhur, kita akan lebih fokus berbicara tentang pengaruh orang tua, terutama dalam komunikasi, keharmonisan, dan kerjasama mereka dalam kesuksesan pendidikan anak. Nah, tetapi yang jelas, ini adalah contoh berikutnya, barakallahu fikum, bahwa kesuksesan di dalam mendidik anak, nah, itu faktor terbesarnya adalah karena waktu yang cukup diberikan oleh orang tua kepada mereka. Nah, contoh yang lain adalah Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Nah, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Sufyan Az-Zauri adalah seorang ulama besar, ahli hadis, ahli fikih. Bahkan di dalam pelajaran fikih, Al-Imam Az-Zauri dikatakan memiliki mazhab sendiri, mazhab Az-Zauri. Jadi kalau kita belajar fikih, biasanya mengenal ini pendapatnya Abu Hanifah, pendapatnya Imam Malik, pendapatnya Imam Ahmad, pendapatnya Imam Syafi'i. Di sana kita temukan ada pendapatnya Az-Zauri yang sering disebut Az-Zauri, Abu Ishaq, Abu Thawr, Al-Auza'i dan seterusnya. Tapi yang jelas karena keluasan ilmu beliau dalam bidang fikih, sampai-sampai dikatakan Az-Zauri memiliki mazhab tersendiri di dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Jadi kesuksesan beliau menjadi seorang ulama, keberhasilan beliau menjadi seorang tokoh besar di dalam Islam, faktor terbesarnya apa? Ternyata pendidikan dari ibunya rahimahullah. Nah. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwasanya sang ibu memanggil anaknya yaitu Sufyan Az-Zauri rahimahullah. Kata ibunya, "Ya bunayya, utlubul ilma wa ana akfika bima ghuzini." Putraku yang tercinta, belajarlah ilmu agama, tuntutlah ilmu. Aku yang akan menanggung biayamu dengan hasil jahitanku. Nah. Jadi sang ibu bekerja menjahit, mengumpulkan sedikit demi sedikit biaya untuk keperluan pendidikan anaknya Sufyan Az-Zauri rahimahullahu taala. Nah. Sang ibu di dalam beberapa riwayat disebutkan tidak henti-hentinya memberikan nasihat kepada Sufyan Az-Zauri rahimahullahu taala. Nah, memberikan nasihat itu kan perlu waktu. Dipanggil, didudukkan, dinasehati, diarahkan, dibimbing dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga demikian. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala juga demikian. Bagaimana barakallahu fikum Al-Imam Syafi'i tumbuh, berkembang, lahir sudah menjadi seorang yatim karena ayahnya meninggal dunia ketika beliau masih dalam rahim ibunya. Ibunya yang kemudian bertugas melanjutkan dengan penuh tanggung jawab tugas-tugas mendidik anak. Nah, sampai kemudian akhirnya Imam Syafi'i menjadi ulama besar. Demikian juga Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu taala. Nah, sang ibulah yang mendidik, memberikan waktu besar. Nah, sampai-sampai dikatakan di sana, kenapa sang ibu, ibunda dari Imam Ahmad Ibn Hanbal, tidak ingin menikah lagi walaupun dilamar oleh banyak orang, karena ingin menghabiskan waktunya demi perhatian anak-anaknya. Dalam hal ini Imam Ahmad bin Hanbal memberikan perhatian yang penuh untuk anaknya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Nah, ini semua ikhwati fillah barakallahu fikum adalah beberapa contoh yang nyata dan jelas tentang ulama-ulama kita dari zaman sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kemudian beberapa ulama tadi telah kita sebutkan termasuk ulama di zaman ini yaitu Al-Imam Al-Allamah Samahatu Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala. Nah, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ayahnya meninggal dunia ketika Syekh bin Baz masih kecil. Nah, bahkan Syekh bin Baz sendiri tidak mampu mengingat seperti apakah wajah ayahnya. Nah, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala sejak kecil itu tubuhnya lemah, tidak memiliki kekuatan fisik. Nah, bahkan beliau baru bisa berjalan setelah usianya lebih dari 3 tahun. Pada umumnya yang namanya anak bisa berjalan pada usia berapa bulan, berapa tahun? 1 tahun. Ini 3 tahun belum bisa jalan. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Nah. Asy-Syaikh bin Baz itu secara fisik lemah sekali. Nah, ini nasihat penting untuk kita orang tua barakallahu fikum yang ternyata diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan anak yang memiliki kelainan, mulai dari kelainan fisik, kelainan mental, autis misalkan. Nah, pengaruh besar orang tua di dalam memberikan perhatian. Nah, jangan sampai anak kita yang sudah memiliki kekurangan, nah, dia merasa kecil hati, semakin bertambah kecil hati lagi Karena orang tua yang tidak bisa memompa semangat anaknya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ketika beliau masih kecil mengalami gangguan penglihatan sampai dikatakan buta. Al-Imam Bukhari rahimahullah. Tetapi sang ibu doa terus. Yang kemudian pada akhirnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala sembuh. Mampu melihat dan tidak lagi buta. Ini kan luar biasa. Nah, tidak perlu operasi, tidak membutuhkan obat. Hanya doa dari sang ibu. Tapi doa betul-betul doa yang tulus. Betul-betul doa yang tulus. Ada orang tua yang diuji oleh Allah Azza wa Jal, anak-anaknya nakal. Nah, mengalami penyimpangan perilaku. Nah, memiliki penyakit kejiwaan dan seterusnya. Nah, yang tidak normal. Nah, jangan berkecil hati. Barakallahu fikum. Jangan berkecil hati. Mungkin itu adalah yang terbaik agar kita ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendorong kita untuk meminta, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah akan kabulkan permintaan kita. Nah, Syekh bin Baz rahimahullah sejak kecil itu sudah yatim. Nah, fisiknya lemah sehingga dikatakan baru bisa berjalan setelah usia 3 tahun. Nah, lalu siapakah yang memberikan pengaruh terbesar untuk beliau rahimahullahu taala? Adalah ibunya. Nah, adalah ibunya. Nah, maka sejak kecil Syekh bin Baz rahimahullah dididik untuk taat dan beribadah. Dididik untuk selalu memperhatikan waktu salat. Itu dengan cinta dan kasih sayang. Nah, sehingga Syekh bin Baz diajarkan oleh ibunya untuk selalu bersikap dermawan. Dan sampai meninggalnya rahimahullah, Syekh bin Baz dikenal sebagai orang yang sangat dermawan sekali. Syekh bin Baz itu termasuk dikenal sebagai tokoh dermawan di zaman ini. Suatu hari diceritakan dalam beberapa biografinya, tengah malam ada seorang pencuri masuk rumah. Seorang pencuri masuk rumahnya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz kan buta sehingga pendengarannya tajam sekali. Ini orang tidak baik masuk rumah. Anak-anaknya dibangunkan, keluarganya dibangunkan. Akhirnya si pencuri itu tertangkap. Si pencuri itu tertangkap. Apa yang dilakukan Syekh bin Baz? Pencuri itu disiapkan makan malam, dibuatkan minuman, diajak duduk baik-baik, makan minum baik semua. Ditanya dari mana, kenapa mencuri? Oh, ternyata ayahnya masuk rumah sakit, perlu biaya yang sangat tinggi sekali. Nah, pencuri itu ternyata bukan orang Arab Saudi, tapi dari luar negeri. Syekh bin Baz kemudian mencari informasi benar ataukah tidak informasi yang diberikan si pencuri tadi. Cari informasi sampai kedutaan besar, semua tanya, memang betul dia punya orang tua di negerinya yang sedang sakit, dirawat di rumah sakit. Akhirnya Syekh bin Baz rahimahullah memberikan untuk si pencuri itu sejumlah uang yang diperlukannya. Bawa pulang, orang tuanya sembuh. Itu menjadi sebab taubatnya. Nah, ini bentuk apa namanya kedermawanan Syekh bin Baz rahimahullah. Syekh bin Baz rahimahullah punya waktu-waktu khusus untuk menerima konsultasi dan memberikan rekomendasi kepada orang-orang. Suatu saat ada orang datang minta bantuan uang. Nah, minta bantuan uang. Ditulis. Nah, katakan 1000 rial Saudi. Tulis 1000 rial Saudi. Iya, 1000 rial Saudi, kasih kertas. Nah, disetujui Syekh bin Baz. Kemudian di sana ada bendahara yang dipercaya oleh Syekh bin Baz untuk mencairkan uang tersebut. Nah, ketika dibaca, enggak mungkin. Syekh bin Baz enggak pernah ngasih uang sebanyak ini, 10.000 rial ternyata. Nah, orang itu ternyata tidak jujur, nambahkan 01. Bendaharanya masuk ketemu Syekh bin Baz rahimahullah. "Syekh, ini kok 10.000? Enggak pernah lo Anda ngasih uang 10.000 kepada orang." Kata Syekh bin Baz, "Kasih aja. Dia enggak mungkin nambahkan 0 kecuali karena betul-betul perlu tambahkan. Dimaafkan." Nah, jangan dikira, oh itu kan wong sugih, awake dhewe ora. Ngene. Lah Syekh bin Baz itu Masya Allah orangnya sangat zuhud sekali. Nah, apa yang beliau terima langsung habis untuk nutupi utang-utangnya. Jadi Syekh bin Baz itu pun berutang rahimahullahu taala. Bukan kemudian kita bayangkan orang kaya-kaya raya sekali, bukan. Tapi itu, memang orangnya dermawan. Orang dermawan itu tidak perlu nunggu uangnya banyak. Orang dermawan itu tidak perlu nunggu kaya. Orang dermawan itu sudah menjadi tabiat dan watak. Yang penting dia memberi, senang berbagi. Sedikit yang dibagi sedikit. Banyak yang dibagi banyak. Nah, tetapi pertanyaannya barakallahu fikum adalah, siapa yang paling berpengaruh sampai membentuk kepribadian dan karakter seperti ini? Tentunya adalah sang ibu. Nah, apalagi nah, ketika Syekh bin Baz rahimallahu taala mengalami kebutaan pada usia 19 tahun. Usia 19 tahun, Syekh bin Baz mengalami kebutaan. Di sini barakallahu fikum. Nah, sang ibulah menjadi orang yang paling berpengaruh di dalam memberikan motivasi dan support kepada Syekh bin Baz rahimallahu, sehingga jadilah beliau seorang ulama besar di zaman ini. Wallahu a'lam bishawab. Artinya barakallahu fikum, jangan pelit untuk memberikan waktu kepada anak-anak kita, walaupun itu hanya 10 menit dengan bercerita dan berkisah di dalam rumah. Nah, apapun yang diinginkan oleh anak, selama itu tidak melanggar syar'i, cobalah untuk memenuhi. Walaupun kita sendiri tidak mampu, tapi yang jelas kita tunjukkan kepada mereka, anak-anak kita, bahwa kita sebagai orang tua telah berusaha memenuhi keinginan mereka. Nah, memenuhi keinginan mereka. Lebih baik waktu itu kita berikan kepada anak-anak kita daripada untuk yang lain-lain. Nah, daripada untuk yang lain-lain. Nah, anaknya minta tolong, di ini kan liburan, tolong diantarkan ke rumah temanku Bi ya. Nah, di mana rumahnya? Sragen Bi. Waduh, banget lele. Jauh. Anaknya minta tolong abinya untuk diantarkan sampai ke Sragen untuk berkunjung silaturahmi ke tempat temannya. Alasan, waduh jauh nih. Kapan-kapan aja lah, nanti kalau abi punya kesempatan. Oh ya Bi. Nah, anaknya pergi, temannya datang. No. Misalkan namanya Sutikno. No. Ini Bi, manting yuk nanti Gajah Mungkur. Kapan kau bengi? Nginep. Yo, nginep. Insyaallah. Memberikan waktu untuk anak, mengantarkan anaknya silaturahmi ke rumah temannya di Sragen, katanya enggak punya waktu. Tapi mancing sampai nginep. Berangkat siang, pulang siang, ya kok ada waktu. Ini kalau anaknya tahu, anaknya akan tidak percaya kepada bapaknya. Adik enggak bisa dipercaya. Bohong nanti itu. Ini jangan dianggap kecil. Jangan dianggap kecil. Ketika misalkan anak mau Bi, minta diantar dong Bi ke rumah temanku. Ingin silaturahmi, ingin lihat rumahnya. Katanya temanku dia pelihara ayam pelung ya. Aku kan penasaran ayam pelung itu seperti apa. Oh iya, nanti sore. Nah, orang tua yang tidak mengerti agama dengan baik itu akan menganggap eman mengeterke anak neng Sragen cuma pengen lihat pelung, ayam pelung. Nah, tak terken yang gepok, di sini ada juga ayam pelung. Misalkan, ada kan ayam pelung namanya? Ayam mahal itu ya. Ya, tapi masya Allah, sekali itu dipenuhi, tertanam di dalam hati anak rasa percaya kepada orang tuanya. Alhamdulillah, ternyata abiku perhatian, ternyata abiku sayang, ternyata abiku cinta kepada saya. Nah, ketika si anak sudah merasakan yang seperti ini, anak tentunya tidak ingin mengecewakan orang tuanya, tidak ingin menyakiti hati ayahnya dan seterusnya. Tapi kalau ternyata keinginan dia tadi tidak dipenuhi, anak sudah tidak percaya kepada orang tua lagi. Maka apapun yang diinginkan oleh anak, berusahalah untuk penuhi selama itu tidak melanggar syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan lanjutkan pada sesi yang kedua nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.